Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyyina Muhammadin Abdillah wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Fa ma'asyara ikhwah ra'ana wa ra'ana Allah walhamdulillah pada malam ini, malam 19 dari bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Agustus 2020 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan mudah-mudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Imam Abdul Ghani Abdul Wahid Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah. Yang mana ikhlas billahi rahmatullah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang 93 dari bab yang disebutkan oleh Musan alaihi rahmatullah babun Al-qira'atu fis-shalah, bab berkaitan dengan bacaan yang dibaca oleh seorang di dalam salat-salatnya. Sebuah hadis yaitu hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra' fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya. Maka penjelasan secara global ikhlas billahi rahmatullah telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, bagaimana Imam Abdurrahman bin Nasir alaihi rahmatullah telah menyebutkan bahwa pendapat yang datang dari Imam alaihi rahmatullah annaha tas'u 'anil mu'min fil jahriyah, bahwasanya bacaan surah Al-Fatihah ini kewajibannya gugur bagi para makmum ketika mereka berada pada salat jahriyah, yaitu pada saat mereka di belakang seorang imam yang mengeraskan bacaan salatnya. Setelah kita sebutkan al-fajr atau maghrib atau isya, maka ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam alaihi rahmatullah pada riwayat yang kedua yang dimiliki oleh beliau. Sehingga dari hadis yang ringkas ini, para ulama fuqaha mengambil pendapat bahwa qiraatul Fatihah merupakan rukun yang harus dikerjakan oleh orang yang mengerjakan salat. Adapun perinciannya, apakah pada salat wajib, sirriyah, jahriyah harus dibahas secara menyeluruh atau mungkin sesuai dengan pendapat Imam alaihi rahmatullah bulan-bulan akan nukil pendapat Imam alaihi rahmatullah, nanti insyaallah akan kita rinci pada pertemuan malam hari ini billahi taala. Ikhwati fillahi rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam, la salat liman lam yaqra' fatihatil kitab, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam nasihat beliau wajangan beliau kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Dan hadis ini seperti yang kita ketahui datang dari sahabat mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Dan yang meriwayatkannya adalah al-imamain al-Bukhari wa Muslim alaihi rahmatullah. Bahkan al-imam Muslim alaihi rahmatullah memberikan khusus yang disebutkan oleh al-imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam sahih Muslim. Kata al-imam Nawawi alaihi rahmatullah, babun wujub qira'ati al-Fatihah fi kulli rak'atin ala kulli shalatin fi shalawati kulliha. Ini yang terukil dalam sahih Imam Muslim alaihi rahmatullah. Dibuatkan khusus oleh al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kata Nawawi alaihi rahmatullah, bab yang menjelaskan tentang wujud qira'ati al-Fatihah. Bab yang menjelaskan tentang wajibnya bacaan surah Al-Fatihah fi kulli rak'atin di setiap rakaat ala kulli shalatin, bagi siapapun yang mengerjakan salat fi shalawati kulliha, di setiap salat yang dia kerjakan. Jadi bukan hanya pada salat maghrib saja wajibnya, bukan hanya pada zuhur saja wajibnya, hanya pada asar saja dan yang sisanya tidak. Tapi disebutkan oleh Nawawi alaihi rahmatullah wajibnya membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat pada zuhur, asar, rakaat pertama, kedua, ketiga pada al-maghrib, rakaat pertama dan kedua pada fajar. Maka di sini dari bab yang disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, kita bisa mengambil faedah bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah wajib. Dan Imam Nawawi alaihi rahmatullah telah kita ketahui bahwa beliau memiliki madhab Syafi'iyah, yaitu yang mengikuti aqwal atau pendapat Imam Syafi'i alaihi rahmatullah di setiap salat yang ada. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-imam al-allamah Ahmad bin Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah yang disampaikan oleh beliau ketika beliau menukilkan hadis ini, ta'sis al-ahkam. Beliau alaihi rahmatullah menyebutkan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yang disampaikan oleh al-imam al-lamah Ahmad bin Yahya an-Najmi alaihi rahmatullah di dalam membahas hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu arba' ini, beliau mengatakan mawdu' hadis. Mawdu' hadis ini, pembahasan dari hadis ini adalah ahamiyyatu fatihatil shalah, pentingnya, agungnya kedudukan surah Al-Fatihah di dalam salat seseorang. Wa butlan salat man lam yaqra biha, dan batilnya tidak sahnya salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah tersebut di dalam salat-salatnya, di dalam rakaat-rakaatnya. Ini yang disampaikan oleh di awal pembahasan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ahammiyatu fatihatil kitab bis-shalah wa butlan salah man lam yaqra biha. Kemudian disampaikan oleh Asy-Syaikh alaihi rahmatullah al-ma'na al-ijmali, makna hadis secara umum. Beliau menyampaikan fatihatul kitab surah azimatun tatadammana ala Allah bima huwa ahluhu min al-kamalat, bahwa surah Al-Fatihah merupakan sebuah surah yang sangat agung, sebuah surah yang memiliki kedudukan mulia, yang di dalam surah tersebut terkandung padanya ana Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Izzati wal Jalal merupakan satu zat yang paling berhak menyandang pujian kesempurnaan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, bagaimana surat-surat Al-Fatihah mengandung padanya jenis tauhid. Ada di sana kandungan tauhid ar-rububiyyah, ada di sana kandungan tauhid uluhiyah, ada di sana kandungan tauhid sifat. Menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Khalik, betapa sempurnanya Allah Jalla Jalaluhu, betapa sempurnanya Rabbul Izzati wal Jalal. Maka bukan surah-surah sembarangan, bahkan dalam syariat Islam dijadikan sebagai salah satu rukun di dalam salat yang ada. Maka khotbah di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang disampaikan secara ringkas oleh Ahmad bin Yahya alaihi bahwasanya surah Al-Fatihah bukan surah yang remeh. Surah Al-Fatihah bukan surah yang sembarangan. Akan tetapi surah yang sangat agung sekali. Penjelasan beliau dalam makna global umum di awal-awal pembahasannya menjelaskan tentang bukan surah Al-Fatihah, kita lewat sedikit-sedikit ungkapan-ungkapan dalam penjelasan beliau sampai beliau menukilkan fiqhul hadis. Dari sini kita bisa mengambil pemahaman dari hadis ini. Kata Syekh Najmi alaihi rahmatullah fil hadithi dalilun, di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil lima dhahaba ilaihi al-jumhur min farin farfiyati qira'ati fatihati kitab ala kulli musallin. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah dalil tentang pendapat jumhur. Tentang pendapat al-jumhur. Apa itu pendapat jumhur? Disampaikan oleh beliau. Oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Yaitu min fardhiyyati qira'ati fatihah kitab ala kulli musallin. Pendapat jumhur yaitu wajibnya seseorang yang sedang mengerjakan salat untuk membaca Al-Fatihah. Sawa'an kan imaman au ma'muman au munfaridan. Sama saja. Apakah kedudukan dia sebagai seorang orang makmum atau kedudukan dia sebagai seorang imam atau mungkin dia sedang salat bersendiri. Ini yang disampaikan oleh Syekh. Apakah dia seorang imam? Apakah dia seorang makmum? Apakah dia seorang yang sedang salat sendiri? Maka ini yang menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah oleh jumhur. Rahimakumullah. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh alaihi rahmatullah tentang pembahasan surah Al-Fatihah secara umum, bahwa surah ini surah yang sangat agung, tidak bisa diremehkan. Bahkan beliau menjelaskan keadaan apa yang dimaksudkan dalam syariat Islam untuk membahas surat-surat Al-Fatihah sebagai rukun salat. Bahkan jumhur pendapat para ulama secara umum, mayoritas para ulama memandang wajibnya seorang menjelaskan wajib seorang membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Mau dia sendirian, mau dia menjadi imam. Itu semuanya dijelaskan oleh secara global tentang pembahasan apa yang berkaitan dengan hal ini. Maka khawatir fillahi rahimahullah. Di sini kita menjadi sebuah pelajaran penting. Bahwa permasalahan fikhiyah otomatis di dalamnya terdapat sekian banyak perbedaan pendapat, khilaf. Perbedaan pendapat inilah yang disebutkan oleh para ulama innamal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya seorang yang ingin mempelajari ilmu fiqih, maka haruslah dengan mendalami. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa fikih yang ada di dalam hadis ini, fikih yang ada di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang perbedaan pendapat dari sisi jumhur para ulama, begitu pula yang menyelisih al-jumhur. Jumhur para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah secara umum memandang bahwa pendapat mereka wajib membaca surah Al-Fatihah. Artinya apa? Artinya ketika ada seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, dengan hadis Ubadah ibn Shamit ini, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat. Berarti tidak sah salatnya bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka jelas dari hadis ini. Akan tetapi apa yang dilihat oleh sebahagian para ulama yang lainnya menunjukkan kepada kita bahwa tidak demikian. Bahwa di sana ada pendapat yang lain yang menyelisihi jumhur al-ulama. Bagaimana para ulama juga berpendapat apabila seorang yang mengerjakan sholat secara berjamaah, dia bersama makmum, dia bersama imam yang mengeraskan suaranya Al-Fatihahnya, kemudian surah setelahnya, setelah itu pada rakaat yang kedua pun demikian dikeraskan Al-Fatihahnya, surah yang setelahnya, maka dia tidak perlu membaca Al-Fatihah. Artinya apa? Tidak wajib. Kenapa? Karena kewajibannya sudah tergugurkan, terwakilkan oleh al-imam. Imam sudah membaca, sehingga dia tidak perlu lagi membaca. Maka ini yang ada di dalam penjelasan al-imam Sa'di alaihi rahmatullah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Warriwayatu thaniyatu anil imami Ahmad, dan pendapat yang kedua dari al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, annaha taskutu anil ma'mum fil jahriyah khassatan idha kana yasma'u qira'at imamihi. Pendapat yang kedua bahwasanya gugur kewajiban membaca Al-Fatihah, gugur membaca Al-Fatihah apabila seorang menjadi makmum. Apabila seorang menjadi makmum, apalagi kata beliau terkhusus seorang yang mendengar qira'ata imamihi. Seorang yang benar-benar mendengar bacaan makmum, bacaan imamnya. Seorang yang benar-benar mendengar bacaan imamnya. Jadi kalau mungkin masjid jame', imam yang berada di posisi paling depan, mungkin orang yang berada di halaman masjid atau di paling akhir dari shof yang ada, kemudian sementara itu imam tidak mengenakan mikrofon pengeras suara, maka otomatis yang demikian ini akan menjadi sebuah iskal di tengah-tengah para ulama. Dia mendengar atau tidak? Apakah dia sah atau tidak? Maka yang seperti ini dibahas. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Akan tetapi bagi seorang yang dengan wadih, dengan jelas dia membaca atau mendengar, afwan, mendengar bacaan imamnya, maka kewajibannya tergugurkan. Itu pendapat yang ada di sisi al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Kemudian Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah melanjutkan. Beliau mengatakan illa, kecuali, annal hanabilata, kecuali mereka kaum al-hanabilah atau mazhab al-hanabilah wal malikiyah. Jadi setelah beliau menyebutkan secara umum pembahasan dari para jumhur al-ulama bahwa membaca Al-Fatihah ini wajib, kecuali dirinci sedikit oleh beliau pendapat Hanabilah wal Malikiyah, pengikut al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula pengikut al-Imam Malik alaihi rahmatullah. Khassul fardiyyata bisirriyah fi haqqil ma'mum. Pendapat beliau berdua, Imam Ahmad alaihi rahmatullah wal Imam Malik, madhab al-Hanabilah wal Malikiyah, mereka mengkhususkan kewajiban bagi makmum pada saat sholat sirriyah saja. Khassa al-fardiyyah bisirriyah fi haqqi al-ma'mum. Jadi ketika makmum berada di belakang imam yang jahriyah, wajib, tidak wajib. Ini pendapat al-malikiyah wal-hanabilah. Sirriyah, zuhur wal-asr, ya wajib karena imam tidak terdengar membaca al-fatihah. Gak bisa diwakilkan bacaannya makmum. Itu yang disampaikan oleh beliau. Wa ma lam yasma fiha qira'atul imam min al-jahriyah. Begitu pula kewajiban ini harus dikerjakan oleh seorang makmum yang tidak mendengarkan bacaan Al-Fatihah imamnya ketika salat-salat jahriyah. Maksudnya apa ikhwati fillah yarakumullah? Maksudnya rakaat ketiga pada salatul maghrib, rakaat ketiga dan keempat pada salat al-isya. Ini kan salat jahriyah semua. Maghrib, sholat jahriyah, satu, dua, enggak wajib bagi dia. Sholat jahriyah tidak wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Sholat jahriyah, rakaat pertama, rakaat kedua, maka tidak wajib untuk dia baca. Ini sekali lagi pendapat yang ada di sisi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah wal Imam Malik alaihi rahmatullah. Sehingga pada rakaat pertama dan rakaat kedua salat maghrib wal isya dikhususkan, tidak wajib dia membaca Al-Fatihah. Akan tetapi ketika berada pada rakaat ketiga salatul maghrib, rakaat ketiga salatul isya, maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Sekali lagi ikhwati fillah rahimakumullah, ini pendapat Al-Imam Malik wal Imam Ahmad, dan inilah yang pernah kita bahas dari kesimpulan yang dimiliki oleh baqiyatus salaf, Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Nanti akan kita bahas lebih dalam, akan kita bahas lebih rinci pendapat ulama yang lainnya, terkhusus dari kalangan al-fuqaha. Maka kesimpulannya, ketika kita berada di belakang imam di sholat maghrib, rakaat pertama dan kedua gak ada masalah ketika kita tidak membaca al-fatihah, karena sudah diwakilkan oleh imam. Begitu pula rakaat pertama dan kedua dari sholat al-maghrib atau al-isya, rakaat ketiga dari sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat dari sholat al-isya, maka wajib kita sebagai makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah, wa dhahabatil Hanafiyah. Adapun pendapat Al-Imam Abu Hanifah, madhab Al-Hanafiyah, fima nukila anhum, sesuai dengan apa yang telah dinukilkan dari madhab mereka, ila adamil wujub. Mereka berpendapat, madhab al-Hanafiyah berpendapat bahwa membaca surah al-Fatihah tidaklah wajib. Mustadillina biqaulihi subhanahu wa ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang memudahkan dari kalian dari surah-surah Al-Quran. Maka kalau dia tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, ya sudah, gak usah diwajibkan, gak usah ditekankan, gak usah dipaksa. Itu yang ada di sisi madhab Al-Hanabilah, yang ternukil dari madhab Al-Hanabilah, bahwa qiraatul Fatihah tidak wajib. Maka ini pendapat yang kedua tadi, ikhwati fillah yarhamakumullah. Jadi gambaran secara umum, gambaran secara global, jumhur dari kalangan para ulama al-fuqaha menerangkan bahwa membaca surah Al-Fatihah adalah wajib. Kemudian dirinci pendapat tersebut dari sisi al-Imam Ahmad dan dari sisi al-Imam Malik alaihi atau alaihima rahmatullah. Sehingga mereka berdua mengatakan, oh, wajibnya pada saat salat sirriyah bagi makmum, dengan rincian yang telah kita sebutkan. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanafiyah, yang mengatakan tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Tidak wajib membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang memudahkan bagimu dari surah-surah Al-Qur'an. Kalau Al-Fatihah bagi dia sulit, ya sudah, enggak usah dipaksa, enggak usah diwajibkan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh An-Najmi alaihi rahmatullah, lakin radda dzalika al-hafidhu fil fathi, akan tetapi pendapat yang ternukil dari madhab Al-Hanafiyah tersebut diklarifikasi, dibantah oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath. Wa rajjaha annahum yaquluna bil wujub, bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan tegas menukilkan bahwa madhab Al-Hanafiyah memiliki pendapat wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Walakin la yaquluna bisyartiyah, akan tetapi pendapat mereka ini, kewajiban seorang membaca Al-Fatihah tidak sampai menjadi syarat. Artinya apa? Artinya Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menafikan penukilan tersebut. Katanya Al-Hanafiyah enggak mewajibkan surah Al-Fatihah di dalam sholat. Itu yang ternukil dari mereka. Tapi setelah dipelajari, setelah ditelaah lebih dalam, setelah diteliti oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, menunjukkan bahwasanya apa yang ada di dalam pendapat Hanafiyah yang dinukilkan sebagian ulama tersebut enggak benar. Salah. Pendapat yang benar di sisi mereka, tetap Hanafiyah berpendapat wajib membaca Al-Fatihah, tapi bukan menjadi syarat. Maksudnya apa? Ketika dia baca, ya dia telah menggugurkan kewajibannya. Tapi kalau dia tidak baca, ya tetap sah sholatnya. Berbeda dengan pendapat jumhur. Kalau jumhur bagaimana? Wajib. Dan itu merupakan syarat, bahkan rukun. Seperti apa yang telah kita sebutkan. Bagi seorang yang membaca Al-Fatihah, maka sah sholatnya. Bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, apakah dia lupa, ataukah dia tersibukkan, atau yang lainnya, maka enggak sah sholatnya. Ya sembarangan pendapatnya jumhur. Demikian, urusannya sah atau tidaknya sholat. Ini khawatir fillah ya, ra'akumullah. Wa tabi'ahu ala dharika Syaukani. Al-Imam Syaukani alaihi rahmatullah pun memiliki pendapat yang sama dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Maka khawatir fillah ya, ra'akumullah. Kesimpulannya adalah, apa yang ada di sisi Al-Hanafiyah ternukil bahwa mereka berpendapat tidak wajibnya qiraatul Fatihah. Tapi ternyata pendapat ini diklarifikasi oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, begitu pula Syaukani alaihi rahmatullah, dengan membela pendapat Al-Hanafiyah bahwa Al-Hanafiyah berpendapat tentang wajibnya qiraah Al-Fatihah. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Ada sebuah ucapan yang ada di sisi Al-Imam As-Sindi Al-Hanafi, beliau yang memiliki madhab Al-Hanafiyah. Ketika beliau menjelaskan tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat-rakaatnya. Beliau mengatakan setelah menyebutkan bukanlah makna dari hadis ini orang yang tidak membaca Al-Fatihah seumur hidupnya tidak sah dan yang seterusnya, maka kita ringkas ucapan beliau, bal ma'nahu, bahkan makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, la salata liman lam yaqra bil Fatihah minas shalawat allati lam yaqra fiha. Tidak sah salat seseorang, ini pendapat atau ucapan al-Imam As-Sindi Al-Hanafi alaihi rahmatullah. Maksud dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam adalah la salata liman lam yaqra bil Fatihati. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah minas salawat allati lam yuqra fiha. Dari salat-salat yang dia kerjakan, dari salat-salat yang dia tegakkan ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, enggak sah salatnya. La salata. Tidak teranggap salatnya. Ini pendapat Al-Imam As-Sindi Al-Hanafi alaihi rahmatullah. Kemudian pendapat ini dikomentari oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wara'ah. Beliau mengatakan alladhi haqqaqahul allama As-Sindi Al-Hanafi, yang telah disampaikan oleh Al-Imam As-Sindi Al-Hanafi, min butlani salati man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fiha amalan bil ahadithis sahihah. Apa yang disampaikan dari pendapat, apa yang disampaikan dari ucapan Al-Imam As-Sindi Al-Hanafi alaihi rahmatullah, bahwa tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, ini berdasarkan hadis-hadis sahihah yang telah disebutkan di dalam bab ini. Tahqiqun nafisun jiddan. Ini adalah penjelasan yang sangat bagus. Wa huwa yadullu ala insafihi. Dan ini merupakan dalil yang menunjukkan adilnya, insafnya beliau Al-Imam Al-Allamah As-Sindi alaihi rahmatullah. Wa bu'duhu anit ta'assubil madhhabi, dan menunjukkan bahwa beliau jauh dari yang namanya ta'assub, fanatik terhadap madhab tertentu. Alladhi yughatti katsiran minal haq. Yang mana ta'assub madhhabi, fanatik terhadap madhab tertentu ini bisa menghalangi seseorang dari al-haq. Anggaplah apa yang ada dari penukilan sebagian ulama bahwa Al-Hanafiyah berpendapat tidak wajibnya sholat, akan tetapi hal tersebut tidak dipegang erat-erat, tidak dijadikan sebagai bahan fanatik oleh Al-Imam Al-Allamah As-Sindi alaihi rahmatullah. Beliau tetap berada pada nisbahnya Al-Imam As-Sindi Al-Hanafi, akan tetapi pendapat Al-Hanafiyah yang tidak sesuai dengan apa yang di maukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, maka tidak beliau ikuti. Karena apa yang ternukil dari sahabat, apa yang ternukil dari tabi'in wa atba' tabi'in, menunjukkan kepada kita bahwa qiraatul Fatihah merupakan hal yang wajib. Beliau tidak lantas menjadi fanatik karena beliau Hanafi, banyak mengambil pendapat-pendapat Hanafiyah, oh baca surah Al-Fatihah ternyata enggak wajib seperti yang ternukil dari sebagian fuqaha, maka beliau pun berpendapat dengan hal yang demikian. Tidak. Tapi beliau berpendapat dengan pendapat yang hak, pendapat yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ini merupakan bahagian dari rukun, bahwa ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang musalli. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan global, kesimpulan secara umum, bahwa para ulama dalam bab ini menukilkan sekian khilafat, perselisihan-perselisihan yang menunjukkan kepada kita luasnya ilmu fiqih yang harus kita pelajari di setiap saat, di setiap waktu. Bahkan kalau kita sudah masuk ke dalam ilmu fiqih seperti ini, maka istilahnya kita harus menyelam. Kita harus memahami dengan cermat pendapat-pendapat yang ada. Jangan sampai kita hanya mengambil satu pendapat dan tidak mengetahui pendapat yang lainnya, karena ini berbahaya. Syubhat ikhwati fillah ra'akumullah khattafah di zaman sekarang ini. Apalagi bagi pihak-pihak yang suka memperkeruh suasana. Pihak-pihak yang katanya bermadhab dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab al-imam syafi'i dengan madhab asy-syafi'iyahnya. Sudah dinukilkan ini itu, kedustaan ini, kedustaan itu, tuduhan ini, tuduhan itu. Intinya apa? Untuk mengkaburkan al-haq wal-iyadhu billah. Dengan menisbahkan ini pendapat asy-syafi'i, ini pendapat asy-syafi'iyah, dan yang seterusnya. Wal-iyadhu billah. Maka kita harus mengetahui yang demikian ini agar kita bisa melihat bagaimana perselisihan di tengah-tengah para ulama adalah perselisihan yang dibangun di atas hujjah wal burhan, bukan sebuah perselisihan yang dibangun di atas permasalahan-permasalahan pribadi, apalagi berhubungan dengan ad-dunyawiyah. Wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan Al-Syeikh Ahmad Ibn Yahya Najmi alaihi rahmatullah, amma alladhina qalu bi'adami wujubiha alal ma'mumi fil jahriyatil masmu'ah kal Hanabilah wal Maliki. Adapun pendapat Al-Hanabilah ataukah pendapat Al-Malikiyah yang mengatakan bahwa tidak wajibnya makmum membaca Al-Fatihah pada salat-salat jahriyah di belakang imam. Ini akan dibahas oleh Syekh An-Najmi alaihi rahmatullah. Jadi sudah ternukil tadi apa yang disampaikan oleh beliau di awal, pendapat Hanafiyah demikian, pendapat Hanabilah demikian, pendapat Al-Malikiyah pun demikian. Maka dari pendapat Imam Ahmad wal Imam Malik, seperti yang sudah kita ketahui, kalau imamnya mengeraskan suara, yakni dalam salat al-jahriyah rakaat pertama dan kedua, sudah makmum santai, cukup mendengarkan apa yang ada dari bacaan Al-Fatihah al-imam. Nah, ini yang akan dibahas oleh beliau. Au fil jami'i kal Hanafiyah, atau mungkin sebahagiannya pendapatnya condong kepada Al-Hanafiyah. Fastadallu bi haditsin, hakikatnya mereka semua beristidlal dengan sebuah hadis. Man shalla khalfa imamin fa qira'atul imami lahu qira'atun. Dinukilkan oleh An-Najmi alaihi rahmatullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla khalfa imamin, barang siapa yang mengerjakan salat di belakang seorang imam, fa qira'atul imam, maka bacaan imam tersebut lahu qira'ah, bisa mewakili bacaan makmum-makmum yang ada di belakangnya. Beliau mengomentari hadis ini, illa annahu hadithun da'ifun da'afahul hafidhu fil fathi wa haka tad'ifuhu anil huffaz. Hadis ini ternyata disampaikan oleh An-Najmi alaihi rahmatullah, hadis ini adalah hadis yang da'if. Hati-hati, sehingga apa? Sehingga imam yang membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras, karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa mewakilkan bacaan-bacaannya makmum. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi. Ila annahu hadithun dhaif, hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang menyatakan bahwa seorang yang sholat di belakang imam, kemudian imamnya mengeraskan suaranya jahriyah dalam rakaat pertama, rakaat kedua dia membaca Al-Fatihah, maka sudah bacaannya makmum bagi Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah bagi makmum sudah terwakilkan. Hadis yang dhaif. Dha'afahul Hafid fil Fathi. Hadis yang didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, Fathul Bari. Wa haka tad'ifuhu 'anil Huffaz. Bahkan beliau menukilkan pendhaifan hadis ini dari ulama-ulama yang lainnya, dari huffaz yang lainnya juga berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ikhwati fillah yarakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi menunjukkan kepada kita bahwasanya pendapat Hanafiyah, begitu pula Al-Hanabilah secara khusus, demikian pula Al-Malikiyah, pendapatnya menunjukkan kepada kita bahwa bacaan imam bisa mewakilkan bacaan Al-Fatihahnya makmum. Begitu pula itu yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan dalam A'dalul Aqwal yang ada di sisi beliau. Tapi ternyata hadis ini hadis yang dhaif, walaupun Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah mensahihkannya. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah mensahihkan hadis ini. Hadis ini, man shalla khalfa imamin fa qira'atul imami lahu qira'ah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam Al-Irwa. Tapi apa yang dinukilkan oleh al-imam An-Najmi alaihi rahmatullah al-Hafidz Ibnu Hajar mendhaifkan, bahkan beliau menukilkan pendhaifan dari Hufaz al-Muhaddithin. Maka ini harus menjadi sesuatu yang kita telaah lebih dalam. Bahkan disebutkan oleh beliau menukilkan dari Sahibut Talkhis faidatun, sebuah faidah. Haditsu man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah masyhurun min hadits Jabir. Hadis yang masyhur yaitu man kana lahu imam, barang siapa yang salat di belakang imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah, maka salat atau bacaannya imam bisa menjadi bacaannya makmum, sehingga makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi. Kata beliau, hadis ini masyhur dari hadis Jabir, walahu turuqun an jama'atin minas sahabah, dan ini memiliki sekian banyak riwayat asyawahid dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Kata sahibut talkhis, kulluha ma'lulatun, dan semua jalur periwayatan tersebut jalur-jalur periwayatan yang cacat, jalur-jalur periwayatan yang berpenyakit. Ini yang disampaikan oleh Sahibut Talkhis, dinukilkan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Ikhwati filahi ra'akumullah. Dikomentari ucapan ini oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, kata beliau, wa ala hadha fa innahu la yantahidu lil istidlali bihi. Kalau sudah kita mengetahui jalur-jalur periwayatan yang datang dalam hadis ini, bahwa bacaan imam bisa mewakilkan bacaan-bacaannya makmum, adalah hadis-hadis yang berpenyakit, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai sumber dalil. Maka di sini beliau menukilkan pendapat yang rajih di sisi al-imam An-Najmi alaihi rahmatullah, bahwa salat yang dikerjakan oleh seorang makmum di belakang imam, apakah itu jahriyah ataukah sirriyah, apakah itu jahriyah ataukah sirriyah, maka wajib makmum untuk tetap membaca Al-Fatihah. Karena ternukil dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari jalur periwayatan Al-Ala ibn Abdurrahman. Al-Ala ibn Abdurrahman dari ayahnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi salatun, tidak cukup salat seseorang, la yuqra fiha bi Fatihatil Kitab, yang tidak dibaca dalam rakaat-rakaat salat tersebut Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah. Qultu, kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntu khalfal imam, walaupun aku di belakang imam wahai Rasul. Jadi sesuai dengan pertanyaan kita semua, di belakang imam ini bisa tidak kita diam dan tidak membaca Al-Fatihah, hanya sekedar menyimak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Allah, fastami'u lahu idza quri al-Qur'an fastami'u lahu ansitu. Kalau dibaca Al-Qur'an di tengah-tengah kalian, maka dengarkanlah, simaklah dengan baik, dan kalian harus diam. Ini pertanyaan sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tujzi shalah la yuqra fiha bi Fatihatil Kitab, enggak sah salat yang di dalamnya dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Walaupun aku berada di belakang imam wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah menukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi, beliau memegang tanganku seraya mengatakan, iqra biha fi nafsik, bacalah di dalam hatimu wahai Abu Hurairah. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis yang ringkas ini biidznillah taala akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang, yang kesimpulannya bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda telah menanyakan sesuatu yang perlu untuk kita ketahui bersama. Bagaimana kalau kita berada di belakang imam wahai Rasulullah? Apakah kita mendengarkan bacaan imam sesuai dengan ayat tersebut, yang nanti ayat tersebut pun akan dibahas oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, bahwa ayat tersebut tidak bisa pula dijadikan dalil bahwa seorang hanya diam sebagai seorang makmum ketika imam membaca Al-Fatihah. Maka kesimpulan secara global, apabila kita berada di belakang imam sesuai dengan bojangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah surah Al-Fatihah di dalam hati-hati kita. Walaupun imam membaca secara keras, jangan kita diam, akan tetapi kita harus tetap membacanya. Insyaallah taala akan kita bahas lebih dalam lagi khawati filah yarakumullah pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.